melupakannya. Tak rela hatiku untuk berpisah dengannya. Walaupun telah jauh dari pandangan mata, bayangan wajahmu masih selalu datang menggoda. Semenjak kau tinggalkan ku pergi, selalu ku nanti kau kembali untuk bersama memadu kasih. Walaupun kau jauh dari pandangan mata, bayangan wajahmu masih selalu datang menggoda. Semenjak kau tinggalkan nanti kau kembali untuk bersama memadu kasih. Walaupun kau jauh dari pandangan mata, bayangan wajahmu masih selalu datang menggoda.